Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 174. Kitab Taubat. Lanjutan dari sebelumnya. Dan ketika selesai masa azab, lalu orang-orang bodoh yang bertaklid itu menempati tingkat ashabil yamin. Dan orang-orang arif yang bermata hati adalah dalam surga yang tertinggi, a'la iliyin. Pada hadis disebutkan, orang yang terakhir keluar dari neraka akan diberikan kepadanya seperti dunia seluruhnya, 10 kali ganda. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibni Mas'ud. Maka janganlah engkau menyangka bahwa yang dimaksud dengan yang tersebut pada hadis itu menentukan kadarnya dengan sifatan bagi tepi-tepi tubuh. Seperti satu farsah atau kira-kira 3 mil diseimbangkan dengan 2 farsah atau 10 dengan 20. Sangkaan itu adalah bodoh pada jalan yang membuat perumpamaan-perumpamaan. Akan tetapi ini adalah seperti kata-kata yang mengatakan, ia mengambil dari orang itu seekor unta dan diberikan kepada orang itu 10 yang seperti demikian. Dan unta itu sama dengan 10 dinar. Lalu diberikannya 100 dinar. Jikalau tidak dipahami dari contoh ini, selain contoh pada timbangan dan berat, maka tidaklah 100 dinar itu jikalau diletakkan pada daun raja yang satu, dan unta pada daun raja yang lain, 1/100 daripadanya. Akan tetapi itu adalah pertimbangan, adalah penimbangan pengertian tubuh dan nyawanya, bukan diri dan bentuknya. Unta itu sesungguhnya tidak dimaksudkan karena beratnya, panjangnya, lebarnya, dan sifatannya. Akan tetapi kehartaannya. Maka rohnya itu kehartaannya. Tubuhnya itu daging dan darah. Dan 100 dinar itu 10 yang sepertinya. Dengan penimbangan rohania, tidak dengan penimbangan jasmania. Dan ini benar pada orang yang mengetahui roh kehartaan dari emas dan perak. Bahkan, jikalau diberikannya mutiara yang timbangannya 1 miskol atau nama berat timbangan dan nilainya 100 dinar dan ia mengatakan, aku berikan kepadanya 10 kali yang seperti itu. Niscaya dia itu benar. Akan tetapi, kebenarannya itu tidak diketahui selain oleh orang-orang yang ahli tentang mutiara. Sesungguhnya, roh mutiara itu tidak diketahui dengan semata-mata melihat, akan tetapi dengan kecerdikan yang lain di balik penglihatan itu. Maka karena itulah, didustakan itu oleh anak kecil, bahkan juga oleh orang-orang kampung dan orang badui. Dan ia mengatakan bahwa mutiara ini hanyalah batu yang beratnya 1 miskol. Dan berat unta itu beribu-ribu miskol. Maka orang itu telah membohong tentang katanya bahwa aku telah memberikan kepada orang itu 10 kali seperti unta itu. Yang dusta sebenarnya adalah anak kecil itu. Akan tetapi tidak ada jalan kepada meyakinkan yang demikian pada anak kecil tadi, selain dengan menunggu ia dewasa dan sempurna pikirannya. Dan bahwa berhasil pada hati Nur yang memberikan kepadanya pengertian tentang roh, kemutiaraan, dan harta-harta lainnya. Maka ketika itu tersingkaplah baginya kebenaran. Dan orang arif itu lemah pada memberi pemahaman kepada orang yang bertaklid, yang lengah. Benarlah kiranya Rasulullah SAW pada penimbangan ini, karena beliau bersabda, surga itu di langit. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Sebagaimana yang disebutkan pada hadis-hadis, dan langit itu adalah sebagian dari dunia. Maka bagaimana ada 10 kali dunia dalam dunia? Dan ini adalah sebagaimana lemahnya orang dewasa memberi pengertian kepada anak kecil akan penimbangan itu. Dan seperti itu pula memberi pemahaman kepada orang badui. Dan sebagaimana ahli mutiara dikasihani ini apabila mendapat percobaan dengan orang badui dan orang kampung pada memberi pengertian akan penimbangan itu, maka orang arif patut dikasihani apabila mendapat percobaan dengan orang bodoh yang dungu pada pemahaman penimbangan itu. Dan karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kasihanilah 3 golongan. Orang yang berilmu di antara orang-orang yang bodoh, orang kaya dari suatu golongan yang membuat dirinya miskin, dan orang mulia dari suatu golongan yang hina. Diriwayatkan Ibnu Hibban dari Anas. Hadis dhaif. Para nabi-nabi itu dikasihani di antara umat dengan sebab tersebut. Kemudian mereka karena pendeknya pikiran umat itu fitnah bagi mereka, ujian dan percobaan bagi Allah, dari Allah Ta'ala. Dan percobaan itu diwakilkan atau diserahkan kepada mereka yang telah terdahulu penyerahan itu oleh qada atau hukum Allah yang ajali. Dan itulah arti maksud dengan sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, percobaan atau bala bencana itu diwakilkan kepada nabi-nabi, kemudian kepada wali-wali, kemudian kepada yang seperti mereka, lalu kepada yang seperti mereka. Diriwayatkan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka janganlah Anda menyangka bahwa percobaan itu ialah percobaan kepada Nabi Ayub alaihissalam, yaitu yang diturunkan kepada tubuh. Maka percobaan kepada Nabi Nuh alaihissalam juga termasuk percobaan besar. Karena Nabi Nuh alaihissalam itu dicoba dengan suatu golongan di mana seruannya ke jalan Allah tidak menambahkan mereka, melainkan lari. Dan karena itulah, tatkala Rasulullah SAW merasa sakit dengan perkataan sebagian manusia, lalu beliau bersabda, Allah mencurahkan rahmat kepada saudaraku Musa. Ia sesungguhnya telah disakiti orang lebih banyak dari ini. Maka ia sabar. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Jadi, nabi-nabi itu tiada terlepas daripada percobaan dengan orang-orang yang menantang. Dan wali-wali dan para ulama tidak terlepas dari percobaan dengan orang-orang bodoh. Dan karena itulah, sedikit sekali para wali yang terlepas dari bermacam-macam yang menyakitkan dan bermacam-macam percobaan dengan dikeluarkan mereka dari negerinya. Diusahakan membawa mereka kepada sultan-sultan atau penguasa. dinaik saksikan terhadap mereka dengan kekafiran dan keluar dari agama. Dan haruslah orang-orang ma'rifah itu berada pada orang-orang bodoh dari orang-orang kafir, sebagaimana harus ada penggantian dari unta besar itu akan mutiara kecil pada orang-orang bodoh dari orang-orang yang membuang-buang harta lagi yang menyia-nyiakannya. Apabila Anda telah mengetahui yang halus-halus ini, maka berimanlah dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan diberikan kepada orang-orang yang penghabisan dikeluarkan dari neraka seperti dunia 10 kali. Dan jagalah dirimu bahwa engkau membatasi kepercayaan engkau itu kepada yang dapat diketahui oleh penglihatan dan perasaan saja. Maka adalah engkau itu keledai dengan dua kaki. Karena keledai itu berkongsi dengan engkau pada 5 panca indera. Hanya engkau berbeda dengan keledai, dengan rahasia ketuhanan atau sirun ilahiyun yang ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Semuanya ini enggan memikulnya dan merasa takut daripadanya. Maka mengetahui apa yang keluar dari alam panca indera yang 5, tiada akan dijumpai selain pada alam rahasia itu yang engkau berbeda dengan keledai dan hewan-hewan yang lain lantaran rahasia tersebut. Maka siapa yang lupa dari yang demikian, mengesongkannya dan menyia-nyiakannya dan merasa puas dengan tingkat hewan-hewan, dan ia tidak melewati dari yang dapat diketahui dengan panca indera itu, maka dialah orang yang membinasakan dirinya dengan mengosongkannya dan melupakannya dengan berpaling daripadanya. Maka janganlah ada kamu seperti mereka yang melupai Allah, maka Allah melupakan mereka akan dirinya. Maka setiap orang yang tidak mengenal selain yang dapat diketahui dengan panca indera, maka sesungguhnya orang itu telah melupai Allah. Karena tidaklah zat Allah itu dengan panca indera yang 5. Dan setiap orang yang menyerupai Allah, dan setiap orang yang melupai Allah, niscaya sudah pasti Allah melupakan orang itu akan dirinya. Dan ia turun kepada tingkat hewan-hewan, dan ia meninggalkan mendaki ke ufuk yang tertinggi, dan ia berkhianat pada amanah yang disimpan oleh Allah padanya, dan yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya menjadi nikmat. Ia kufur kepada nikmat-nikmatnya, dan datang kepadanya bencananya, kecuali dia itu adalah yang berkeadaan yang paling buruk dari hewan. Hewan itu sesungguhnya melepaskan diri dari mati. Adapun orang tadi, maka padanya ada amanah yang sudah pasti akan dikembalikan kepada yang menyimpannya. Maka kepadanya lah kembali dan berkesudahan amanah itu. Amanah itu seperti matahari yang cemerlang. Dan ia diturunkan kepada acuan yang fana ini dan terbenam padanya. Dan akan terbit matahari ini ketika roboh acuan itu dari tempat terbenamnya. Dan ia kembali kepada penciptaannya. Dan ia kembali kepada penciptanya dan khaliknya. Ada kalanya berkeadaan gelap, gerhana, dan ada kalanya cemerlang, terang benderang. Cemerlang terang benderang itu tidak terdinding dari hadirat ketuhanan. Dan yang gelap itu juga kembali kepada hadorotnya, karena tempat kembali dan berkesudahan itu bagi semua adalah kepadanya. Kecuali dia itu menundukkan kepalanya dari pihak yang tertinggi dari yang tinggi kepada pihak yang terbawah dari yang bawah. Dan karena itulah Allah Ta'ala berfirman, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Artinya, sekiranya engkau lihat nanti ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di sisi Tuhannya. Surat As-Sajdah ayat 12. Maka diterangkan bahwa mereka itu di sisi Tuhannya hanya mereka tertunduk kepala. Muka mereka terbalik kepada kuduknya dan kepala mereka tertunduk dari pihak atas ke pihak bawah. Dan yang demikian itu hukum Allah kepada siapa yang diharamkannya akan taufiknya. Dan tidak ditunjukkannya jalannya. Kita berlindung dengan Allah dari kesesatan dan turun kepada tingkat orang-orang bodoh. Inilah hukum pembagian orang yang dikeluarkan dari neraka. Dan ia diberikan seperti 10 kali dunia atau lebih banyak lagi. Dan tiada yang keluar dari neraka kecuali orang yang bertauhid. Aku tidak maksudkan dengan tauhid itu bahwa ia mengatakan lidahnya la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Karena lidah itu adalah sebagian dari alamul mulki wa syahadah. Maka ia tidak bermanfaat selain pada alamul mulki itu. Lalu tertolaklah pedang dari lehernya dan tangan orang-orang yang mengambil ghanimah atau harta rampasan perang dari hartanya. Dan masa leher dan harta itu adalah masa hidupnya. Maka di mana tidak kekal leher dan harta, niscaya tidaklah bermanfaat perkataan dengan lidah. Sesungguhnya bermanfaat kebenaran pada tauhid dan kesempurnaan tauhid ialah bahwa ia tidak melihat semua urusan itu selain dari Allah. Dan tandanya bahwa ia tidak marah kepada seseorang dari makhluk dengan apa yang berlaku atas dirinya. Karena ia tidak melihat perantaraan-perantaraan. Dan sesungguhnya hanya ia melihat yang menjadikan sebab-sebab itu sebagaimana akan datang pembuktian pada tawaka nanti. Tauhid ini berlebih kurang. Maka setengah manusia ialah orang-orang yang mempunyai tauhid seperti gunung. Dan sebagian mereka orang-orang yang mempunyai seberat miskal. Sebagian mereka orang-orang yang mempunyai sekedar biji sawi dan atom. Maka orang yang dalam hatinya seberat dinar dari iman, maka dia adalah orang pertama yang dikeluarkan dari neraka. Pada hadis disebutkan, dikeluarkan mereka dari neraka, yaitu orang yang dalam hatinya ada iman seberat dinar. Diriwayatkan At-Tayalisi, Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain dari Anas. Adapun orang yang penghabisan keluar, ialah orang yang dalam hatinya seberat atom dari iman. Dan yang diantara seberat miska dan seberat atom adalah menurut kadar berlebih kurangnya derajat mereka akan dikeluarkan diantara lapisan yang seberat miska dan lapisan yang seberat atom. Dan penimbangan dengan miska dan atom itu adalah atas jalan membuat perumpamaan. sebagaimana telah kami sebutkan pada penimbangan di antara benda-benda dan harta dan uang. Dan yang terbanyak memasukkan orang-orang bertauhid ke dalam neraka ialah kezaliman hamba-hamba itu sendiri. Maka dewan hamba-hamba itu ialah dewan yang tidak akan ditinggalkan begitu saja. Adapun sisanya, kejahatan-kejahatan yang lain, maka bersegeralah kemaafan dan penutupan atau ada kafarah baginya. Pada asar atau ucapan seorang sahabat disebutkan bahwa hamba-hamba Allah itu sesungguhnya akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Ia mempunyai kebaikan seperti gunung-gunung. Jikalau diserahkan kepadanya, niscaya ia menjadi isi surga. Lalu bangun berdiri orang-orang yang teraniaya dengan mengatakan bahwa orang itu telah memaki kehormatan si ini, mengambil harta si ini, dan memukul si ini. Lalu dibayar dari kebaikannya. Sehingga tiada tinggal lagi kebaikan padanya. Lalu para malaikat berdoa, "Hai Tuhan kami, orang ini telah habis semua kebaikannya dan masih tinggal banyak orang yang menuntutnya." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Lemparkanlah dari kejahatan mereka atas kejahatannya, dan tempelenglah dia sebagai tempeleng ke neraka." Sebagaimana orang itu binasa dengan kejahatan orang lain dengan jalan tuntut bela, maka seperti demikian juga akan terlepas orang-orang yang teraniaya dengan kebaikan orang-orang yang berbuat aniaya. Karena dipindahkan kepadanya yang teraniaya sebagai ganti dari apa yang dianiayakan. Diceritakan dari Ibnu Jala bahwa sebagian saudaranya mencacinya. Kemudian saudaranya itu mengirim surat kepadanya, minta dimaafkan atau dihalalkan. Lalu Ibnu Jala menjawab, "Aku tidak akan memaafkannya. Tidaklah dalam lembaran hidupku kebaikan yang lebih baik dari itu. Maka bagaimana aku menghapuskannya?" Ibnu Jala dan orang-orang lain mengatakan, "Dosa saudara-saudaraku itu menjadi sebagian dari kebaikanku. Aku bermaksud menghiasi dengan dia lembaran hidupku." Maka inilah yang kami maksudkan dengan menyebutkannya dari perbedaan hamba-hamba itu pada hari akhirat, tentang derajat-derajat kebahagiaan dan kesengsaraan. Semua itu adalah hukum dengan zahiriyah, sebab-sebab yang menyerupai hukum atau ketetapan dokter atas orang sakit, bahwa dia sudah pasti akan mati dan tidak dapat diobati lagi. Dan terhadap orang-orang sakit yang lain, bahwa penyakitnya itu ringan dan pengobatannya mudah. Yang demikian itu adalah sangkaan yang menimpa para kebanyakan hal. Akan tetapi, kadang-kadang kembali kepada hampirnya kebinasaan dirinya, di mana tidak diketahui oleh dokter. Kadang-kadang, ajal itu datang kepada orang yang mempunyai penyakit ringan, di mana tidak diketahui yang demikian. Itu adalah termasuk rahasia Allah Ta'ala yang tersembunyi pada roh orang-orang hidup. Dan tersembunyinya sebab-sebab yang diatur oleh yang menyebabkan sebab-sebab itu dengan kadar yang dimaklumi. Karena tidaklah dalam kemampuan manusia mengenai hakikat sebab-sebab itu. Maka demikian pula kelepasan dan keberuntungan di akhirat. Keduanya itu mempunyai sebab-sebab yang tersembunyi yang tidak ada pada kemampuan manusia untuk melihatnya. Diibaratkan daripada sebab yang tersembunyi, yang membawa kepada kelepasan itu dengan maaf dan ridho. Dan dari apa yang membawa kepada kebinasaan itu dengan marah dan pembalasan. Dan dibalik yang demikian adalah rahasia kehendak ketuhanan yang azali, yang tidak dapat dilihat oleh makhluk padanya. Maka karena demikianlah, harus atas orang membolehkan kemaafan kepada orang yang berbuat maksiat, walaupun banyak perbuatan kejahatannya yang terang. Dan membolehkan kemarahan atas orang yang berbuat kejahatannya yang terang. Dan membolehkan kemarahan atas orang yang berbuat taat, walaupun banyak perbuatan taatnya yang terang. Karena yang menjadi pegangan ialah takwa. Dan takwa itu dalam hati. Dan itu amat sukar untuk dapat dilihat oleh yang empunya sendiri. Maka bagaimana lagi orang lain? Akan tetapi tersingkap bagi orang-orang yang mempunyai hati bahwa tiada kemaafan dari seseorang hamba Allah selain dengan sebab yang tersembunyi padanya yang menghendaki kemaafan itu. Dan tidak ada kemarahan selain dengan sebab batinnya yang menghendaki kejauhan daripada Allah Ta'ala. Jikalau tidak ada yang demikian, niscaya tidaklah kemaafan dan kemarahan itu batasan atas segala amal perbuatan dan sifat pekerjaan. Dan jikalau tidak ada balasan, niscaya tidak ada keadilan. Dan jikalau tidak ada keadilan, niscaya tidaklah benar firman Allah Ta'ala yang menyebutkan, "Wama rabbuka bidzallamil lil 'abid." Artinya, dan Tuhan engkau tiada berbuat sewenang-wenang atas hamba-hambanya. Surat Al-Fusilat ayat 46. Dan tidaklah benar firman-Nya Allah Ta'ala, "Innallaha la yuzlimu mitqala dzarrah." Artinya, sesungguhnya Allah tidak hendak menganiaya seseorang barang sebesar atom sekalipun. Surat An-Nisa ayat 40. Semua firman Allah Ta'ala itu benar. Maka tidak ada bagi manusia selain apa yang diusahakannya. Dan usaha itu ialah yang dapat dilihatnya. Dan setiap diri tergade dengan apa yang diusahakannya itu. Manakala mereka menyimpang, niscaya disimpangkan oleh Allah Ta'ala hati mereka. Dan manakala mereka merubah apa yang pada dirinya, niscaya dirubah oleh Allah Ta'ala apa yang pada mereka sebagai pembuktian bagi firman-Nya yang Maha Tinggi. "Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi'anfusihim." Artinya, sesungguhnya Allah tiada merubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra' ayat 11. Ini semua telah tersingkap bagi orang-orang yang mempunyai hati. Kesingkapan yang lebih terang daripada dipersaksikan dengan penglihatan. Karena penglihatan itu mungkin salah. Karena kadang-kadang dilihat yang jauh itu dekat dan yang besar itu kecil. Dan penglihatan hati itu tidak mungkin salah. Dan hanya persoalannya ialah pada terbukanya penglihatan hati. Jikalau tidak, maka tidak terlihat dengan penglihatan hati itu sesudah terbuka. Lalu tidak tergambar padanya dusta. Dan kepada itulah diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, "Ma kadzabal fa'adu ma ro'a." Artinya, hati tidak berdusta tentang apa yang dilihatnya. Surat An-Najm ayat 11.